Mengapa, mengapa kau lukai lagi hatiku ini? Biarlah aku sendiri, janganlah kau harap lagi. Hapuslah nama diriku di lubuk hatimu kasih. Lupakan saja diriku, janganlah kau kenang lagi. Cukuplah sudah diriku, kau buat aku kecewa. Biarlah aku sendiri, janganlah kau harap lagi. Apa kau dustai cinta yang ada bersemi? Tak lagi berseri. Buat apa kau tangis yang ada tak suci? Jangan disesali. Biarlah kita berpisah, ku memang orang tak punya. Jangankan untuk berdua, sendiri saja tak mampu. Biarlah aku sendiri, janganlah kau harap lagi. Apa kau dustai cinta yang ada bersemi? Tak lagi berseri. Buat apa kau tangisi cinta yang ada tak suci? Jangan disesali. Biarlah kita berpisah, ku memang orang tak punya. Jangankan untuk berdua, sendiri saja tak mampu. Biarlah aku sendiri, janganlah kau harap lagi.